abang ingin bercinta dengan biduan. Harus pintar-pintar, duhai abang merayu hatinya. Ditimang-timang abang, ditimang-timang, disayang-sayang abang, disayang-sayang, dimanja-manja dengan kau.